Dan isim yang nasab selanjutnya al-maf'ulul ma'ah, yaitu maf'ul ma'ah. Pengertiannya yang pertama, al-maf'ulu ma'ah ismun mansubun, isim yang dinasab ada wawin, yang isim dinasab tadi disebutkan ba'da wawin, setelah wawu, bimakna ma'ah, yang mana wawu tadi maknanya adalah ma'ah. Lidalalati alal musahabah, yang mana wawu tadi yang mana berfungsinya sebagai ma'ah, menunjukkan atas musahabah, kebersamaan. Sehingga ibarah yang lainnya adalah suatu ibarah yang harus terkumpul dua syarat. Yang pertama isman, itu maf'ul ma'ah. Sehingga al-maf'ul ma'ah ibaratun amma ijtama fihi salasatu umurin. Maf'ul ma'ah adalah setiap apa yang terkumpul dari tiga perkara. Yang pertama isman, jadi maf'ul ma'ah harus isim. Kemudian kedua, ayyakuna waqian ba'dal wawu dallat 'alal musahabah. Wawu tadi jatuh setelah isim tadi jatuh setelah wawu, yang mana fungsinya adalah sebagai musahabah, yang menunjukkan kebersamaan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, antakuna tilkal wawu masbuqatan bil fi'li. Hendaklah wawu tadi jatuh setelah fi'ilnya. Kita buktikan dalam contoh selanjutnya. Misal sirtu wanila, kalimat wanil, apakah terpenuhi syarat yang dikatakan oleh mu'alif? Yang pertama anil isim, syarat yang pertama. Kemudian yang kedua jatuh setelah wawu, di situ ada wawu yang mana menunjukkan musahabah, kebersamaan. Yang ketiga jatuh setelahnya kebersamaannya itu adalah fi'il, di situ ada kalimat saro. Saro tatkala kemasukan dhamir ana maka menjadi sirtu. Maka kalimat wanil mansub sebagai maf'ul ma'ah karena dia adalah jatuh setelah wawu yang mana tufidu lil musahabah. Sehingga al-wawu, wawul ma'iyah, wawu dalam contoh sirtu wan nila adalah wawu di situ namanya wawu ma'iyah, yang mana tufidu lil musahabah. An-nil maf'ulul ma'ahu, dia adalah maf'ul ma'ah mansubun bil fathah, dia dinasab dengan fathah. Sehingga kalimat sirtu wan nil, wan nil maf'ul ma'ah, yang mana dia adalah isim yang dinasab karena menunjukkan kebersamaan. Saya berjalan wan nila bersama sungai Nil, dalam artian bersama sungai Nil, sepanjang sungai Nil. Itu yang dimaksud dengan wawu al-musahabah, kebersamaan. Seperti dalam contoh lainnya, darastu wal misbaha, ay darastu wal misbaha, al misbaha mansub sebagai maf'ulul ma'ah karena jatuh setelah huruf wawu, yang mana fungsinya di situ adalah sebagai al-musahabah. Saya belajar bersama lampu, ay dalam artian sinarnya ataupun lentera ataupun cahaya daripada lampu tersebut. Sehingga kalau tekal ada orang penyair-penyair, saya berjalan bersama rembulan, dan kemudian saya selanjutnya sirtu wal qamara, saya berjalan bersama rembulan. Sehingga al qamar mansub sebagai maf'ulul ma'ah, yang mana dia adalah tufidu lil musahabah karena al qamar jatuh setelah wawu dinamakan sebagai wawu al musahabah. Kemudian istaiqatu wa tagridat tuyur, saya bangun wa tagridat tuyur bersama kicauan burung. Sehingga kalimat tagridat al-waw wawul ma'iyah, bukan wawu atof dan juga nanti bukan wawu hal. Tagrida maf'ulun ma'ah mansubun bil fathah. Kalimat tagrid adalah di situ sebagai maf'ul ma'ah karena dia jatuh setelah huruf yang mana wawu di sini namanya wawu ma'iyah, karena terpenuhi syarat. Ibaratun ammajtama fihi salah satu umur, al awal ayyakuna fihi ismun, yang kedua adalah masbuqatan biharf ayyakuna waqi' ba'dal waw tadalatu ala al musahabah, wa tsalis ayyakuna masbuqatan ba'daha wa huwa al fi'l. Wa kadzalika istaiqatu wa tagridat tuyur, istaiqatu itulah fi'ilnya, sehingga tu fi mahali rafin sebagai fa'il dari fi'il istaiqatu. Itu contoh diantara maful ma'ah. Malhudha yura'a adamul khalti baina wawil atfi wa wawil ma'iyah. Ini malhudha, catatan yang harus antum perhatikan betul-betul. Perlu diperhatikan ataupun perlu dijaga, yura'a, perlu dijaga adamul khalti, supaya tidak ada bercampurnya baina wawil atfi, antara wawu ataf wa wawil ma'iyah dan wawu ma'iyah. Kenapa? Karena antara wawu ataf dan wawu ma'iyah inilah hampir mirip dan hampir sama. Kemudian fawawul atfi, kalau wawu ataf tufidul istirak ma qablaha wa ma ba'daha. Kalau wawu atof, dia berfungsi adalah berserikat ma qablaha, apa yang sebelumnya, wa ma ba'daha, dan apa yang sesudahnya. Itu kalau wawu atof. Fi nisbatil hukmi ilaiha, di dalam penghukuman kepadanya. Misal hadara Muhammadun wa Hasanun. Sekarang hukum daripada kalimat hadara Muhammadun wa Hasanun adalah datang. Hadara itulah hukum daripada, dalam contoh, hadara Muhammadun wa Hasanun. Sedangkan kalimat Muhammadun wa Hasanun, kalimat Hasan, tidak mungkin kita katakan dia sebagai maf'ulul ma'ah. Dia adalah sebagai sebagai ataf, karena Hasan itu adalah al-istirak. Dia itu adalah berserikat, bekerja sama bersama fa'il di dalam hukum datang ataupun yang sesudahnya dan sebelumnya. Sehingga tatkala antum katakan hadara Muhammadun wa Hasanun, hukum di situ adalah hukum datang. Tatkala antum katakan hadara Hasanun wa hadara Muhammadun wa Hasanun, berarti antara Hasan dan Muhammad itu berserikat, bekerja sama dalam menghukumi datang di dalam apa yang sesudahnya dan sebelumnya. Jadi dari awal dia sudah bareng-bareng bersama Hasan. Sehingga dikatakan wau di situ lil mutlaqil jam'i. Wau ataf, bukankah ada yang dinamak sebagai lil mutlaqil jam'i? Yang namanya lil mutlaqil jam'i itu terserah. Sehingga tatkala antum katakan hadara Muhammadun wa Hasanun, hukum di situ adalah hukum datang. Tatkala mengatakan hadara Hasanun wa hadara Muhammadun wa Hasanun, berarti antara Hasan dan Muhammad itu berserikat, bekerja sama dalam menghukumi datang di dalam apa yang sesudahnya dan sebelumnya. Jadi dari awal dia sudah bareng-bareng bersama Hasan. Sehingga dikatakan wau di situ lil mutlaqil jam'i. Wau ataf, bukankah ada yang dinamak sebagai lil mutlaqil jam'i? Yang namanya lil mutlaqil jam'i itu terserah. Mau yang Muhammad duluan atau yang Hasan duluan, yang jelas sama-sama datangnya. Sehingga di situ al wau wawul atfi. Wau di situ namanya wau ataf. Sehingga untuk membedakan antara isim yang jatuh setelah wawu, apakah wawu ataf atau wawu ma'iyah, dilihat kalau wawu ataf tufidul al-istirak, dia berfungsi adalah berserikat ma qablaha, apa yang sesudahnya, apa yang sebelumnya, wa ma ba'daha, dan apa yang sesudahnya, fi nisbatil hukmi ilaihima, di dalam menetapkan suatu hukum pada keduanya, yaitu dalam ataf dan maktufnya. Itu wawu ataf. Kemudian amma wawul ma'iyah, Adapun wawu ma'iyah, la tufidul istirak, dia tidak berfaedah al istirak, berserikat. Ma qablaha wa ma bada fil hukmi, dia sama sekali antara dua orang ini tidak ada hubungannya, tidak bekerja sama apa yang sesudahnya dan apa yang sebelumnya. Bal bahkan tadullu alal musahabah, hanya saja dia menunjukkan atas kebersamaan saja, tapi bukan al istirak. Sekarang kita ambil contoh. Hadara Muhammadun wa ghurubat samsi. Muhammad melakukan aktivitas sendiri, ghurub terbitnya matahari juga sendiri. Maka tidak mungkin kita katakan hadara Muhammadun wa ghurubus samsi. Ini satu kesalahan. Kenapa? Karena al-ghurub terbitnya matahari dengan Muhammad itu tidak mungkin al-istirak, tidak mungkin bekerja sama fil hukmi. Cuma hanya saja dia adalah menunjukkan kebersamaan saja. Sehingga tatkala kita katakan hadara Muhammadun wa ghurubas samsi, Muhammad itu datang bersama terbitnya matahari. Sehingga terbitnya matahari melaksanakan aktivitasnya sendiri, Muhammad juga melaksanakan aktivitasnya sendiri. Cuma waktunya bersama. Sehingga tatkala kita katakan hadara Muhammadun wa ghurubas samsi, Muhammad itu hadir bersama terbitnya matahari. Seperti yang tum katakan istaiqattu wa tagridat tuyur, tidak mungkin wa tagridat tuyur juga sama-sama bangun, tidak. Cuma tagridat tuyur berkicau sendiri, kemudian kamu bangun sendiri. Cuma bangunnya itu bersama dengan kicauan seekor burung. Sehingga kita katakan istaiqattu wa tagridat tuyur. Nah, sehingga di sana ada beberapa macam isim yang jatuh setelah huruf wawu. Kalau dia tidak mungkin untuk istirak, bekerja sama antara yang sudah yang sebelumnya, maka itulah yang dinamakan sebagai wawu ma'ah. Seperti contoh istaiqot wa tagridat tuyur atau hadara Muhammadun wa ghurubas samsi. Ghurubas samsi mansub, dia sebagai maf'ul ma'ah karena tidak mungkin berserikat antara yang sesudahnya. Kemudian kalau suatu hal ini mungkin terjadi, maka boleh antum baca dua. Yang pertama mungkin ataf, yang kedua mungkin antum baca sebagai maf'ul ma'ah. Seperti saya contoh hadara Muhammadun wa hasanan, boleh antum baca hadara Muhammadun wa hasanan, itu yang pertama. Yang kedua hadara Muhammadun wa hasanun. Tatkala mengatakan hadara Muhammadun wa hasanun, berarti disitu bukan maf'ul ma'ah, tetapi dia sebagai ataf al-istirak ma qablaha wa ma badaha, karena mungkin ini terjadi. Tatkala untuk katakan hadara Muhammadun wa hasanan, hasanan mansub sebagai maf'ul mutlak, sebagai maf'ul ma'ah. Kenapa? Karena ini hal mungkin terjadi, datangnya Muhammad bersama datangnya Hasan, walaysa lil mutlaqil jam'i. Itu diantara perbedaan maf'ul ma'ah dengan huruf ataf, yang mana harus antum pahami. Sebenarnya di sana ada macam-macam huruf wawu. Nanti kalau antum belajar al-waw, wawu di sana ada berapa macam. Yang pertama diantaranya wawu dhamir, kemudian wawu huruf, kemudian wawu huruf ada wawu al-qasam, kemudian ada wawu ataf, wawu hal, dan kemudian wawu al-ma'ah. Seperti contoh-contoh tadi. Nah, itu al-maf'ul ma'ah. Kemudian kita lanjutkan isim yang dinasab selanjutnya. Al-maf'ulu fi, maf'ul fi, istilah yang kita kenal dengan abdorof, itu maf'ul fi. Al-maf'ulu fihi ismun mansubun yudkaru li bayani zamanil fi'li au makanihi. Itu maful fi atau mudhara. Maful fi adalah isim yang dinasab yang disebutkan li bayani zaman, untuk menjelaskan zaman waktu, au makanihi, atau untuk menjelaskan tempat terjadinya sebuah perbuatan. Ai, yang dimaksud dengan itu adalah yaqau fi jawab, dia terjadi pada jawaban mata au aina, mata au aina tammal fi'lu, yang bisa nanti bisa menyempurnakan fi'il. Kemudian misal seperti contoh safarat at-ta'iratu lailan. Kalimat safarat at-ta'iratu lailan, lailan dorfu zamanin mansubun bil fathah. Di lailan dorfu zaman yang mana dinasab dengan fathah karena menunjukkan waktu. Kalau antum bingung ingin menentukan mana di mana yang namanya maful fi, tinggal kamu kata apabila, tinggal antum kasih pertanyaan. Apabila dia itu menunjukkan zaman berarti menggunakan pertanyaan mata, kalau menunjukkan tempat maka tinggal mengasih pertanyaan aina. Dari jawaban mata dan aina itulah akan menentukan dorofnya. Kita coba safarat at-ta'iratu lailan. Lailan karena di sini zaman, maka menggunakan pertanyaan mata. Mata safarat at-ta'iratu, jawab daripada mata itulah sebagai dhorof lailan. Kapan pesawat itu meluncur? Lailan, pada waktu malam. Idan lailan idlah, dialah sebagai dorof zaman. Atau makan, al ustadu waqafa amamal baiti, karena amama di situ adalah dorof makan, maka tidak mungkin antum berikan pertanyaan dengan mata, yang cocok adalah aina. Kenapa? Karena aina adalah apa namanya sebuah isim istifham yang digunakan untuk menanyakan tempat, litolabi ta'yinil makan. Tinggal kita ngambil pertanyaan ainal waqafa al ustad, maka jawaban daripada aina itulah sebagai dhorof amamal masjid atau amamal madrasah atau amamal bait. Idan amama itulah sebagai dhorof untuk kalimat tadi. Nah, wa yusammal maf'ulu fihi dhorfa zamanin, dan dinamakan maf'ul fihi adalah dhorof zaman idza dalla ala zamani wuqu'il fi'li. Kapan kita bisa mengatakan itu sebagai dhorof zaman? Apabila dia menunjukkan atas waktu terjadinya perbuatan. Tatkala kita katakan safarat at-ta'iratu lailan, lailan dia adalah sebagai dhorof zaman karena menunjukkan kapan terjadinya sebuah perbuatan tadi. Wa yusamma dhorfu makanin, wa yusamma dhorfa makanin, dan maful fih dinamakan sebagai dhorof makan idza dalla ala makani wuqu'ihi, apabila dia menunjukkan atas tempat terjadinya sebuah perbuatan. Sehingga pas kita ingin memberikan pertanyaan, mata untuk zaman, aina untuk makan, nanti jawaban mata dan aina itulah akan menentukan dhorofnya. Misal sebagai contohnya safarat at-ta'iratu lailan, saidnya lailan. Lailan dorfu zamanin mansubun bil fathah. Ta'iratu marfu sebagai fa'il dari fi'il safarat. Kemudian safarat fi'lul madi mabniin alal fathah. litisalihi bita ittanis. Kemudian peletakan tatanis adalah hukumnya wajib. Kemudian contoh selanjutnya, sehingga di situ lailan dorof zaman, karena ya dulu ala zamanil wuku'il fi'li, karena dia menunjukkan atas waktu terjadinya sebuah perbuatan. Yang kedua, waqafat talibu amamal mudarris. Tinggal kita kasih pertanyaan, aina waqafat talib wal jawab amamal mudarris. Amamal mudarris itulah sebagai dorofnya. Amama dorofu makanin, amama dorof makan, mansubun bil fathah, dia dinasab dengan fathah. Karena lailan dan amama adalah termasuk isim yang dinasab. Tidak mungkin lailan dan amama, tidak mungkin kita baca marfu ataupun majrur, karena yang namanya maful fi harus mansub. Itu diantara beberapa contoh yang mana dia itu adalah dorof makan ataupun dorof zaman. Yang kedua, ahammu dor ahammu durufi zaman, yang paling penting diantara dorof-dorof zaman, hiya, dia adalah saatan, sesaat, yaumun, hari, usbu'un, minggu, satu minggu, sahrun, bulan, sanatun, tahun, sobahun, pagi, masa'un, sore, duhrun, siang, lailun, malam, ghadun, besok, lahdatun, sebentar, burhatun, sebentar tapi agak lama daripada lahdo, muddatun, masa, agak lama lagi daripada burha. Kemudian fatrah, selang waktu yang sekian lama, lebih lama lagi daripada muda. Jadi antara lahdo, burha, muda, dan fatrah ini ada saling berkaitan. Kalau lahdo sebentar, kemudian agak lama sedikit, kita baca burha. Kemudian agak lama lagi, muda, kemudian lama, fatrah. Kemudian hina, waktu, qabla, sebelum, ba'da, sesudah, tuwala, sepanjang, kemudian khilala, di sela-sela, asna'a, di tengah-tengah, di tengah. Itu diantara ahammu dorof zaman, yang paling penting diantara dorof zaman. Semua ini adalah menunjukkan waktu. Yauma jitu yaumal khamis. Kalimat yauma adalah mansub sebagai maful fih karena dorof. Kemudian syahrun, usbu, dan ilakhirihi. Nanti kita bisa ambil contoh-contoh masing-masing diantara dorof-dorof tersebut dan disesuaikan dengan kalimat yang ada dan dorof yang ada di sini. Kemudian yang ketiga, yang paling penting dorof makan. Hiya amama, di depan. Waro'a, di belakang. Khalfa, sama artinya di belakang. Yaminun, sebelah kanan. Yasarun, sebelah kiri. Simalun, utara. Janub, selatan. Syarkun, timur. Gharbun, barat. Di atas, tak di bawah. Baik. Jadi nana rusak isim yang diantar sesuatu bernama baik. Indah, di sisi. Ladaiya, sama, di sisi juga. Tilqa'a, sama, artinya di sisi. Tujahu arah. Nahwa sama, artinya arah. Haula sekitar. Duna dekat. Mil ukuran. Farsah sama, artinya ukuran juga. Kilometrin adalah nama daripada dorof zam, dorofa makan. Nah, kemudian contoh yang amama adalah sama seperti contoh di atas. Waqafat talibu amamal mudarris. Kemudian fauqa. Di atas contoh fauqa dalam surat Yusuf, wa fauqa kulli dzi ilmin alimun. Wa fauqa kulli dzi ilmin alimun fauqa mansub sebagai dorof makan. Kemudian contoh selanjutnya amama, contohnya wa kana amamahum malikun dalam surat Al-Kahfi, ya. Wa kana amamahum malikun. Kalimat amama mansub sebagai dorof, malikun marfu sebagai khobarnya, sebagai isimnya kana yang dimarfu, yang mana malikun adalah isim kana yang muakhor. Kemudian waro'a sama, wa kana waro'ahum malikun. Halas, itu diantara paling penting dorof-dorof makan. Sehingga nanti tatkala ingin memberikan kalimat atau dalam contoh, nanti harus dalam keadaan isim yang mansub, karena dorof adalah isim yang dinasab. Kemudian kode yang keempat selanjutnya untuk maful fi. Tanqasimu durufu zamani wa durufil makan ila titik dua. Dorof zaman dan dorof makan dibagi menjadi, yang pertama durufun mutasarrifatun, dorof yang mutasarrif. Dalam artian dorof mutasarrif adalah wahia ma yusta'malu dorfan wa ghayra dorfin. Itu yang dimaksud dengan dorof mutasarrif, yaitu dia dorof ma yusta'malu, apa yang bisa digunakan dorfan sebagai dorof, wa ghayra dorfin dan juga bukan dorof. Suatu saat kalimat nanti ini tatkala marfu, berarti dia bukan dorof, disesuaikan dengan kedudukan di dalam jumlah. Tatkala mubtada berarti rofa, tatkala fa'il berarti marfu, tatkala kemasukan huruf jar berarti harus majrur, tapi bukan dorof. Sekalipun maknanya di situ mana dorof. Kenapa? Karena dorof itu adalah harus isim yang mansub. Tatkala kita katakan ja'a yaumal khamis yauma, ja'a Muhammadun yaumal khamis. Tatkala untuk mengatakan ja'a Muhammadun yaumal khamis, yauma adalah dorof zaman. Tatkala mengatakan ja'a yaumul jumu'ah, yaumu, tatkala antum katakan ja'a yaumul jumu'ah, di situ adalah dia bukan dorof, tetapi dia adalah sebagai fa'il dari fi'il ja'a. Kenapa bukan dorof? Karena dorof di situ harus isim yang mansub, sehingga nanti dikatakan sebagai mutasarrif. Suatu saat dia itu jadi dorof, dan suatu saat dia itu bukan dorof. Tatkala dia itu bukan dorof, berarti dirof sebagaimana kedudukan dia di dalam jumlah, imma mubtada, imma fa'il, wa imana ibul fa'il, dan seterusnya wa ila akhiri halu majarra, dan demikianlah selanjutnya. 6. Wa min hadhihi duruf, dan termasuk dorof yang mutasarrif ini, yang nanti suatu saat dia itu bukan dorof, dan satu-satu dorof adalah kalimat yaum, yaumun, sahrun, sanatun, usbu'un, sa'atun, sobahun, masa'un, duhrun, lailun, lahdotun, burhatun, milun, farsakun, kilometrun, yaminun, yasarun, wasatun, simalun, janubun, syarkun, gharbun. Itulah yang dinamakan sebagai dorof mutasorif. Nanti dorof-dorof ini suatu saat dia itu menjadi dorof berarti mansub, dan suatu saat dia itu bukan dorof, nanti disesuaikan dengan kedudukan dia di dalam jumlah. Kalau didahului dengan huruf jar berarti majrur, kalau sebagai fa'il berarti marfu, kalau dia itu sebagai mubtada berarti marfu juga. Wa hadhihi dhuruf, dan dhuruf ini yumkinu an tustamala dorfan, dan dhuruf-dhuruf ini yaitu yang saya sebutkan tadi memungkinkan dia digunakan sebagai dhuruf ai lidalalati ala zamanin au makanin au makani wuqu'il fi'li, yaitu dia menunjukkan atas waktu dan atau tempat terjadinya sebuah fi'il. Wabittali, dan setelah itu takunu mansubatan, kalau dia itu menunjukkan atas zaman, waktu, au makan ataupun tempat terjadinya fi'il, maka dia itu adalah dinasob sebagai dorof. Bi'tibariya maf'ulan fi, digolongkan dia sebagai dorof. Tatkala antum katakan sa'azuruka yaumal jumu'ah, sahihnya adalah yauma. Kalimat yauma di situ adalah menunjukkan atas zaman waktu terjadinya sebuah fi'il, maka kalimat yauma dikatakan sebagai dorof. Sehingga sa'zuruka yaumal jumu'ati, sa'zuruka fi'lul mudhari' tufidu lil istiqbal, sa'zuruka adalah fi'il mudhari' yang mana berfungsi untuk mustakbal yang akan datang karena kemasukan huruf sin. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana, dan kaf fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih dari fi'il fa'il sa'azuru. Kemudian yauman, sahihnya yauman mansub sebagai maf'ulun bih. Al-jumu'ati majrur karena mudhafun ilai. Sayyidnya yauma, tatkala antum katakan dia menunjukkan atas zaman ataupun waktu terjadinya fi'il, maka yauma di situ sebagai dorofnya. Kemudian tugharridut tuyuru sabahan, sabahan lidalalati ala zamani wuku'il fi'li, burung itu berkicau pada waktu pagi hari. Kalimat sobahan adalah zaman, sehingga bisa kita katakan sa'azuruka yaumal jumah, mata tazuruni, kapan kamu mengunjungi saya, maka jawabannya adalah dia sebagai dorof yaumal jumu'ah. Begitu juga tugharridut tuyur sobahan, mata tugharridut tuyur sobahan, maka jawaban daripada mata itulah dia sebagai dorofnya. Istamarra al-zilzalu lahdotan, gempa itu berlangsung sebentar. Lahdoh sebentar, itu diantara dorof. Kemudian sirtu kilometron. Kilometron, mitron yang mansub sebagai dorof makan, karena dia adalah lidalalati ala makani wuku'il fi'li. Dia menunjukkan atas tempat terjadinya sebuah fi'il. Saya berjalan 1 kilo. Taqa'u sina'u syarku kinat kin, syarku kinatis Swiss. Taqa'u sina, itu daerah Sina sana, adalah berletak di sebelah timur terusan kota Swiss. Di situ adalah sarqa, mansub sebagai maf'ulun fi dorof. Sehingga kita bisa ambil pertanyaan aina taqau sinaa, aina taqau sina, jawab sarqa qonatis Swiss. Maka syarqa itulah mansub sebagai apa namanya dorof makan ataupun dorof zaman. Itu diantara dorof zaman, dia sebagai dorof. Sehingga yauma sobahan lahdotan kilometron dan sarqa, di situ dinamakan dia sebagai dorof yang mutasorif. Kenapa? Karena suatu saat nanti dia bukan sebagai dorof. Kita ambil contoh selanjutnya. Kama yumkinu, sebagaimana juga an, memungkinkan antus takmala, dia digunakan gherodorfin, bukan sebagai dorof. Wabittali, dan setelahnya tu'robu, dia di'rob bihasabi mauki'iha fil jumlah, sesuai dengan kedudukan dia di dalam jumlah. Mubtada'un awfa'ilun ila akhirihi, nanti bisa menduduki sebagai mubtada dan juga bisa dia menduduki sebagai fa'ilnya. Contoh al-kilometru alfumitrin, syaitnya adalah al-kilometru. Kita perhatikan di situ dorof makan ada yang namanya kilometro. Kilometro di situ, kilometer di situ adalah termasuk rentetan dari aham muduru fil makan, dorof makan. Tatkala kita katakan al-kilometru alfumitrin, satu kilo itu ada 1000 meter. Sehingga tatkala al-kilometru marfu, bukan sebagai dorof, tetapi dia sebagai mubtada, karena isim yang marifat jatuh di awal jumlah. Alfu marfu sebagai khobar dari mubtada al-kilometru. Al-mitrin madmadrur sebagai mudofun ilai. Sehingga al-kilometru mubtadaun marfu'un bidoma, bukan dorof. Kenapa? Karena al-kilometer adalah bukan dorof yang, dia adalah dorof mutasarrif, bukan dorof yang ghoiro mutasarrif. Itu yang pertama. Kemudian contoh selanjutnya, ja'a yaumul jumu'ati, yaumu saidnya di situ. Tatkala antum mengatakan ja'a yaumul jumu'ah, yaumu, jangan sekali-kali antum mengatakan dia sebagai dorof. Dia bukan dorof, tetapi sebagai fa'il dari fi'il ja'a, sekalipun maknanya menunjukkan zaman. Telah datang hari Jumat, sehingga yaum di situ marfu sebagai fa'il dari fi'il ja'a, tapi ingat dia bukan dorof, sekalipun maknanya tufidu li zaman. Yaumu fa'ilun marfu'un bidhommah, yaum adalah marfu yang mana dirofa dengan dhommahnya. Kemudian contoh selanjutnya, asarku mahdul adyani as-samawiyah, sebelah timur adalah tempat agama samawiyah, tempat agama para rasul. Sehingga asarku mubtadaun marfun bidomah mahdu, marfu sebagai khobar daripada mubtada asyarku. Asyarku mahdul adyanis samawiyah. Sebelah timur adalah tempat agama samawiyah. Sehingga samawiyah adalah di situ adalah an-nisbatun ilai. Itu asarku, saidnya asarku dialah dorof yang mutasarrif, yang mana suatu saat dia itu bisa jadi dorof dan suatu saat dia bukan sebagai dorofnya. Sehingga contohnya di situ asarku dan yaumu. Nah, kemudian yang mbak, durufu ghairi mutasarrifatin la tustakmalu illa dorfan. Dorof ghairu mutasarrif adalah dia tidak digunakan illa dorfan, kecuali dia itu adalah sebagai dorof saja. Dalam artian dia tidak mungkin jadi fa'il dan juga tidak mungkin jadi mubtada. Harus dia adalah dalam bentuk isim yang satu mansub sebagai dorof. Tidak boleh marfu dan tidak boleh majrurnya. Wa min hadhihi duruf, dan dari dorof-dorof ini adalah hina, ba'da, asna'a, khilala, tuwala, wara'a, khalfa, fauqa, tahta, baina, kemudian inda, ladayya, tilqa'a, tujahu, atujaha, nahwa, haula, dan duna. Itu semua harus dia menjadi dorof dan tidak boleh jadi yang lainnya. Sehingga dikatakan dorof ghairu mutasarrif. Wadduruful madhukurah, dan dorof yang disebutkan tadi takunu daiman mansubatan ala dorfiyah. Dia senantiasa menjadi dorof ainama waqa'at fil kalam, di mana saja letaknya kalam, di mana saja letak pembicaraan ataupun sebuah kalimat. Kalau ada kalimat hina sampai dengan duna, itulah dinamakan sebagai dorof. Kenapa? Karena duna sampai hina disitulah dinamakan sebagai dorof ghairu mutasarrif. Dorof yang ghairu mutasarrif, yang mana dia itu adalah memang digunakan untuk dorof saja, tidak boleh digunakan untuk yang lainnya. Kemudian wahia, yang dia itu diantaranya imma antaqa'a maf'ulan fi, ada kalanya dia itu dia sebagai maf'ulun fi. Ai, yang dimaksud itu adalah tadullu ala zamanin au makani wuku'il fi'li, dia menunjukkan atas zaman atau tempat terjadinya sebuah perbuatan. Watakunu masbuqatan bi fi'lin, dan hendaklah dia itu didahului oleh fi'ilnya. Wabitali takunu mansubatan, maka setelahnya itu dia adalah harus dalam bentuk isim yang dinasab sebagai dorof, tidak yang lainnya. Entah itu nanti sebagai khobar, entah itu nanti jadi yang lainnya, nanti dia adalah sebagai dorof tetap mansub. Kemudian contoh misal tatiru ta'iratu fawqas sahab. Tatiru fi'lul mudhari' marfu wal fa'ir at-ta'iratu, tanda rafanya dengan domah karena jamak mu'anas salim ta'iratun. Fauqa, syaitnya adalah fauqa, mansub sebagai dorof, yang mana dia di situ dinamakan sebagai dorof ghairu mutasarrif. Kenapa? Karena fauqa ini adalah dia tetap sebagai dorof bagaimanapun juga bentuk kalimatnya. As-sahab majrur sebagai mudhafun ilai, sehingga fauqa dorfu makanin maf'ulun fi, fauqa dinamakan sebagai dorof makan, dorof makan ataupun maf'ul fi, mansubun bil fathah, dia dinasab dengan fathah. Sekalipun faqonati dia menduduki sebagai khobar. Seperti contoh, seperti contohnya al-kitabu fauqal maktabi. Kalimat fauqa sekalipun dia menduduki sebagai khobar, karena dia dinamakan sebagai dorof yang ghairu mutasarrif, maka dia tetap sebagai dorof. Sehingga al-kitabu marfu sebagai mubtada, fauqa mansub sebagai maf'ulun fi. Mana khobar daripada fauqa? Jumlah dorfiyah fauqal sahab, fauqal kitab, fauqal maktab, fi mahalli rof'in, sebagai khobar daripada al-kitab. Itulah yang dinamakan sebagai dorof yang ghairu mutasarrif. Kemudian au taqa'u khobaron lil mubtada'i, ataupun dia itu sebagai khobar bagi mubtada, au sifatin, au sifatan, ataupun dia sebagai sifat. Seharusnya sifat itu harus mengikuti mausufnya, karena itu sifat dari bentuk dorof, maka yang dinamakan dorof ghairu mutasarrif, maka tetap dia sebagai dorof, nanti sifatnya adalah kedudukannya fi mahali. Wa takunu mansubatan, dan dia dinasab bi fi'lin mahdub, dengan fi'il yang dibuang, wujuban, wajib. Misal al-jannatu tahta akdamil ummahat, sayidnya tahta, dia adalah dorof, yang mana di situ adalah dorof makan. Tinggal kita kasih pertanyaan, ainal jannah, al-jawab tahta akdamil ummahat. Sehingga al-jannatu ismun marfu sebagai mubtada, tahta mansub sebagai maf'ulun fi, akdami mudafun ilai majrur, al-ummahat majrur karena mudafun ilai, dan sibhul jumlah dari dorof tahta akdamil ummahat fi mahalli raf'in, sebagai khobar daripada mubtada al-jannah. Itulah yang dinamakan sebagai dorof ghairu mutasarrif. Tahta dorofu makanin khobarun, tahta dia adalah sebagai dorof makan, sebagai khobar daripada mubtada al-jannah. Wa huwa mansubun bi fi'lin mahdhuf, dia dinasab karena ada fi'il yang dibuang, wujuban, wajib dibuang, takdiruhu tastakirru, yang mana takdirnya adalah tastakirru. Sehingga maf'ul fi dorof yang ghairu mutasarrif, sehingga dikatakan masbu antakuna masbuqatan bil fi'li daiman. Maf'ul fih yang dia itu adalah ghairu mutasarrif, dia harus didahului oleh fi'il selama-lamanya, baik itu fi'il yang mahdhuf ataupun fi'il yang tidak mahdhuf. Tatkala kita katakan tatiru ta'iratu fawqas sahab, fawqa disitu sebagai dorof karena didahului oleh fi'il yaitu tatiru. Ataupun al-jannatu tahta akdamil ummahat, tahta mansub sebagai maf'ul fi dorof karena didauli oleh fi'il yang dibuang, yang mana takdirnya adalah tastakirru. Sehingga dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya dorof yang ghairu mutasarrif mansub harus didauli oleh fi'il, baik itu fi'il yang dibuang ataupun yang tidak dibuang. Contoh selanjutnya, marartu birajulin indaka, kalimat indah, inda dorfu makanin sifatun lirrojulin. Inda adalah dorf makan yang mana dia sebagai sifat daripada rojul. Wawa mansub, yang dia itu dinasob bifi'lin mahdufin, dengan fi'l yang dibuang, wujuban, wajib, takdiruhu istaqorro, yang mana takdirnya adalah istaqorro. Sehingga di situ indaka, sedangkan sifat harus dia itu adalah mengikuti yang disifati. Tatkala sifat itu dari bentuk dorof, yang mana dorof itu adalah dari dorof yang ghairu mutasarrif, maka iromnya adalah fi mahali. Sehingga indaka dorof fi mahali jarrin, sifat daripada lirrojul. Sehingga marartu birojulin indaka, saya berpapasan dengan seorang laki-laki yang berada di sisimu. Ingat sifat si jumlah ataupun sibul jumlah, maka mausufnya harus dalam bentuk isim yang nakiroh. Birojulin isimnya nakiroh, inda adalah isim daripada dorof yang mana dorof mutasorif. Sehingga kalimat inda dia tidak boleh berdiri sendiri, harus bersambung dengan mudhaf. Sehingga kalimat inda tadi nanti kalau kita akan belajar, inda adalah termasuk isim yang tidak boleh berdiri sendiri, dia harus mudhaf.